bercanda mandang aku di hari panen saraso hujan tuang ben di sungkui same asaginyo jam ni dibue adi apa pani ka urang lain antah onan bana kamu kokan de adona lebih babunya bangkonyo de nai dia abia si siakan usaha pasile kato kadenai ko lo onan bana kan de adona lebih bapunyo makonyo de nangi adia si siakadan tapi pulang antahlah mengalah denai yang di sisi agar kau madiai denai nan indah abadayo ragam alasan dia pambatenyo yeah. kata putus. Usaha masih lek kata kade naiko elonan bana kamu kokan de adonan lebih bakunya bakonyo de nai dia adia si siangkan usaha masih lek kata kade naiko elonan bana kamu kokan de adonan lebih bapunyo bangkonyo de nangi adia si siakadang.